sampean sekarang. Semua jadi susah sekarang. Sampean si kencang melulu tegang, nabrak-nabrak, mementur-menturkan kepala. Aduh, aduh. Semua jadi berantakan. Sampean berlaku sebagai besi, jadi gampang dipatahkan. Sampean batu sih, jadi gampang dipecah. Mestinya sampean lentur, pegas, meskipun tetap bisa dibakar. Maka menjelmalah air. Air tak bisa dilukai, air tak bisa ditusuk. Air menghibur api, ia menguap, tetapi kemudian cair kembali. Tapi kalau kemudian air dibendung, cobalah menjelma udara. Kalau udara dijaring, jadilah gelombang. Dan kalau gelombang disadap, jadilah ruh. Ruh kesana kemari menjadi cahaya. Cahaya menelusup kemana saja untuk mengubah kegelapan. Sampean kadang-kadang sudah benar, tapi belum baik. Dan di saat lain, sampean sebenarnya sudah baik, tapi belum benar. Pukulnya batil akan sirna, akan tumbang, akan yen lati. Allah, Allah, kalau saudara-saudaraku itu pada suatu saat bisa menenteramkan jiwanya, meredakan nafsu dunianya, memadamkan api ambisinya, serta merohanikan kepribadiannya, maka Engkau ya Allah memanggil mereka, menawarkan kepada mereka untuk kembali kepadamu dan bergabung ke dalam kemesraan surgamu.